الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والله أعلم بمرد الذين لم يتبعوا كم بدنا غروكم يا الذين كبه بآياتنا كلاوان سكه آيات سنغم القرآن تجزى قرآن من أهل مكة تتب سكين أهل مكة سنستدرجهم كبسك بكاء نوتون alon-alon isun agung hum ing alladzina na'khuduhum tegese ngalap isun agung hum ing alladzina qalilan qalilan nalekidi kalekidi inna rusula yalamun sakin arara warawuru alladzina kabeh wa umli lahum inna kaidi matin wa umli lan nyerente akan isun lahum kadwe alladzina umhilhum tegesa nyerente akan isun umhilhum alladzina inna kaidi setune panyandupaya insun matin uniku kang kuat syadidun layu takutu tegese kang sengat kang orang nanaku kuat ya kaidi kang orang layu takut den kalah gen den kuatakan ya kaidi lamun tadi ayat nyaritakeun kabungah urang ngabubunga ka urang bahwa wa mimman khalaqna tila sawareh jeleman nuku kami didamel cak Gusti Allah aya umat yahduna bil haqqi anu selalu nuduhkeun kana bener neangan bener ngalaksanakeun bener menghayati bener mereh ka batur kabeneran wabihi ya'dilun ku bener etelah lurus adil mual irin-irin la yazal ummati mual irin-irin la tazalu min ummati mual irin-irin ti umat kaula umatan ko imatan bi amrillah bunga urang setiap saat ayah baik zaman kanjing jelas kanjing tu sahabat wah khulafaur rasyidin zaman tabi'in terus zaman asbat tabi'in ayah be muncul be ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun zaman mazhab Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal terus ke belah dia blok zaman Tuan Syekh Abdul Qadir belah dia zek zaman Imam Ghazali belah dia deh plak plak plak plak zaman Imam Nawawi belah dia tak zaman ulama-ulama belah dia termasuk Syekh Nawawi Tanara terus Kiai Hasyim Asy'ari kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan terus diterus-teruskan ayah bae penerus-penerus Allah itu pernah gidek setika-tika caniyah duna bil haqqi wa bihi ya'dilu. Engke manu bener teh kan diseungseurikeun, nu bener teh diseungseurikeun, seungseurikeun ku loba-lobana nu jore diseungseurikeun. Ku loba-lobana nu jore bakal diseungseurikeun nu bener teh. Tapi jangan mah biasa-biasa bodoh diseungseurikeun ka aing mah dekieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah dekieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal-kebal-kebal-kebal-kebal-kebal itu mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kiamat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek. Ieu menang, itu menang, ieu menang, itu menang. Eunu haram ja cak aing mah. Ih, si eta mah jadi kebal ka bebe. Haju urang kudu mere bae ka nyara mah deui. Masyaallah, jadi paksa. Yulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk. Engke ge neangan nya teh kapan. Mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh. Kulantaran ditinggalkeun, mah beuki dahsyat teh ngomongna. Macam-macam. Ih, aiku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae. Endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae ka jeung kukumaha. Emang nu nyana. Ilmu emang nu nyana, nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu. Nutup. Di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sakolaan. Di luar nama ayat suci Al-Qur'an horeng di jero nama poswan. Di luar nama ayat suci Al-Qur'an horeng di jero nama jabatan. Awas ya nyalahgunakeun ayat. Kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir. Ganti panggung, pindah panggung, awas sakedeung deui ngagejret sia. Deleukeun. Nyalahgunakeun ayat. Ayat dipake ka Golkar, goblok. Je, Golkar mah Golkar bae, kiai mah atuh ulah sok kajung ngajualan ayat sagala. Ayat diteangan sapi lah pake ka Golkar. Sapi koneng lah pake ka Golkar. Ya kumaha coba haju. Tangkal lah asal ayat tangkal diikulkan ayat, dikurankan ayat tangkal. Hayu pake ngayuan Golkar. Moal kebel ya umur kiai ya, deleken ya. Deleken, udang-udang tinggal udang-udang. Sorban ngangsar kehadap bila perlu. Tambahan deui panjang. Deleken siya. Ngeson siya kajen kukumaha. Nyalah gunakan ayat. Ji. Bang, riba. Dihalalkan, moal kebel, ulah dilawan. Kiuci cenah ngaram-ngaramkeun segala bunga bang, segala mal maju negara. Ih, atuh aing mah oh, urusan jeung baju negara ieu. Lempangkeun ku sia, dorong pajukeun ieu negara ku sia. Teu deunang ban ku sia. Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah. Aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat mu aya di negara supaya ulah maksiat. Des. Mari lawan ya gue, deleken, ngesot ya kajen gugum lagi. Ngaharamkan, ngahalalkan segala kredit, segala nambah. Ki uci mah, ki ortodok. Ya, jatuh aing mah emang, beladitun ortodok aing mah. Sia nu modern, kesakubah kemodernan sia, halalkan ku sia. Dalilan ku sia, gaduh sia jeng aing. Emang aing tuh bisa. Ngan aing mah mbu museleh. Aing museleh, aing isin. Jadi tak ki uci jangan buka kai isin. Eleh mah pagon isin aing geus sarua bae. Mbung isin ka Allah nu kos kitu diurus-urus di debat-debat. Teu kudu geus atuh geus ngesot. Aya kiai anu ngaharam ngahalalkeun kredit ku ari setruk. Nanta cai ka kula cenah bodoh cenah. Ieu jenengan gara-gara nanta cai ka Ki Uci cenah mentanan gara-gara boga salah ka Ki Uci. Salah naon tuh jeung aing? Tina kula ngalalkeun kredit. Teu urusan jeung Allah lain jeung aing. Ji eta urang kitu mah kuing dikatak sia. Eh ngatak henteu naon henteu. Urusan jeung Allah jeung Allah. Ayeuna aing mah teu geus gampura tibaheu lagi geus gampura. Memeh lahir aing geus gampura. Ya Allah, kasih. Anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf deuk dijual ca kula haram. Ih, cenah ieu mah wakaf nan deuk di kapasan teh haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bae ucu caringin, ceuk bae ucu haram sarua bae. Ye, tetep bae ku jana dijual. Meunang saminggu buta makan. Meunang sabulan stroke. Terus teu bisa neuleuh, teu bisa leumpang. Dibawa ke mana bae heran deh ya ta dokter cek dokter eueuh panyakitan bugus stroke panyakitan dokter Brown dokter tolong eueuh panyakitan bugus ka dijaga teu deuleuh teu leumpang eueuh panyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah. Cek medis maksudnya penyakitan cek yang kan dokter mah darah bagus, kemudian atau yang jantung bagus, paru-paru bagus dan lain sebagainya. Enggak ada penyakit cek yang tuh ini enggak bisa jalan, ini mah enggak bisa jalan juga enggak tahu lah, coba-coba ke orang bisa cek darah tuh. Mungkin ini mah kesurupan kali. Ya, dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan, segala naon. Eh dokter, ilmu dokter baik. Yang udah-udah juga saya juga pernah kayak gitu. Ya, orang pengalamannya anak. Dokter udah pernah kesurupan. Tah, asal salah kawas. Ya. Yeah. Lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang tebungah lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamanannya nama tetap baik nyekelan hak Al-Quran terus baik kunyana dibaca dihartikan dikembangkan nyana mata sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama tebuga tujuan dunia hiji baiknya nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Numantakan yang Nabi Genges ceritakan kebakal ayah jelema anu terus-terusan ngembangkan hako anu la yaduruhum man khadalahum wala man khalafahum tengah bahayakan kanyana jelema anu ngahinakan yang jelema anu nyulayan dina artinya natea teka gein teka gein tekumah kumah nyana mata tebek nyana baik jeng Allah setiap saat ayah baik umat nu model kos gitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ia madek nyaritakan kebalikan tinu tadi ayah jelemanu ngabohongkan kayat Allah kafir berarti percaya mak walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung cek Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditingali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana. Ite kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an jana teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah beha ieu Masya Allah. Eri jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi. Ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani. Ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha, sa Hindu, sa seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul. Kumaha da bakalna? Selestadrijum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teh sakaligus darjah ba'da darjah masyaallah ditarik ka mana ye ditarik ilal hilah karena rusak bin haitsula ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kapir-kapir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keheureuyan dunia mah maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin terpercaya ka Al-Qur'an makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim maka yakin merasakan muayak pak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah imah kajalan-jalan pohonnya naka Al-Quran kumata lo mendes pokos gitu maju mobil ayah diaing, kendaraan ayah diaing, usaha ayah diaing, jabatan ayah diaing, iya istana ayah diaing, awewe hayang nukumagi ayah diaing. Mana mungkin ingat ke Al-Quran? Beki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Quran. Nggak bohongkan ke Al-Quran. Nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi. Terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani. Terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumata bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahuan. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng deuk dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nyana teu nyahuan. Dibombroy ku dunia horeng eusina mah silaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun tayawunnya na kabir urang Amerika datang ke Indonesia usaha jana nyian pabrik urang Vietname urang daun Jepang datang ke urang jana nyian pabrik urang Korea datang ke urang nyian pabrik di urang teh usaha urang Cina rarce datang ke urang urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulayan nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya naka urang, buh, nyin pabrik egle. Uruh wara. Weh, nyin deh kuari cinglu. Cinglu, bahasa gondrong cinglu. Cinglu. Bala pabrik engsel terus ke belah dia nanyain pabrik deh gitu pakpung oil PPO pakpung oil teh terus ke belah dia pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea Amerika ke termasuk kumaha maju nyarama sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan cara nyana teh perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan ku urang diamankeun ku urang dimajukeun ku urang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh eueuh. Iya sugan ieu mah pabrik dulu mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Eueuh, kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah, Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, ka etek kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus Cina dibere babari Cina mah. Lantaran iya negara urang na babari jasa disogok tatatatata langsung tatatatata mah birokrasi da babari jasanya maju kuari manusok ngesian hotel di Jakarta teh orang kapir anu meuli mewah teh orang kapir restoran mewah anu dalalaharna orang kapir woy baju-baju nu marahal nu melina teh urang kapir sepatu nu mahal nu melina urang kapir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kapir malulu kapir di bongboy lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Quranul Karim mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus nya garieungeun nya mah huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu meunang satu ketika orang Amerika bebeja bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir-hampir pemerintah kapancing hampir apa di Jakarta? Di Jakarta, ulah macam-macam. 2 tahun yang lalu, hampir ke mancing, hampir temenang. Ku nurut-nurut nak kafir. Begitu konsul, tak begitu konsul jeng kiai di Jakarta. Hei, jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai enggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget yang luar negeri. Jangan supaya dia supaya enggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau enggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakara oh bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta mali bejakeun ku ngaranana gagah. Hampir eta bos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Engke, ayo kada. Ya Allah, gubernur da kafir, kahandap da kafir, engke ku jana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia mah secara dunia ye maju, padahal sanas tadrijuhum kes eker disungkul ku Gusti Allah diisi berat. Ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh deg dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya anak Al-Qur'an, teu percaya anak Al-Qur'an. Nya bohong keunar nu kawari 70% kuari supaya 100%. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna. Pakaian pang mewahna. Awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing ade urang geus sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamahu milailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh ele haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirna kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta benda na gonimahna loba diboyong ka Madinah harta benda na. Segala rupa aya. Dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ka Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sidina Umar mangadoa teh geung Gusti. Kuari sagala rupa aya ya, alat perang sagala rupa aya, kendaraan sagala rupa aya mewah. Sagala rupa uang emas dinar perak jeung sagala aya. Hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sidina Umar mah, ngadoana. Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan. Fa inni samitu kadagulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sidina Umar mah ngomong ngedoa anak kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakku na mustadrajan. Tina ya Nabi teh disungkun ku Gusti. Besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sidina Umar. Tuh jadi wuhan di hate na sakitu lobana. Bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan. Aman negara. Lantaran jelemana teu hayang. Bung kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranana aman di akhiratna bakal langsung ka sorga. Di mana-mana aya dunia suka imahna ceurik besi dunia jadi istidraj. Lamun tas gariung haju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta jana mah ceurik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu di babawa ku abdi asu ka imah abdi besi jadi sungkunan ti Gusti tah mantes pidato teh ceurik ka Gusti Allah. Percis kos eta bae. Teh teh pernah ceurik. Ya Allah ya Rabbi Gusti, abdi teh ceramah Gusti, aja dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk ceuri goblok. Tuh de kuadi. Aduh masyaallah Karim, urang mah jadi ceuri ganteng saeutik. Sidina umum mah cerita besi asup ka imah dunia teh. Ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidrak. Ya Allah, urang mah golosor cau. Alhamdulillah. Nu kamari ge can beak. Golosor deui apel alhamdulillah. Masyaallah. Golosor deui kitu anggur alhamdulillah. Bo di imahna sakumaha toko buah-buahan. Haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah. Ieu mawa sarjan sakilo-sakilo kan jadi loba. Tapi nyana bunga celaka. Kudu kumaha tuh? Kosirina Umar, ya Allah, ya Rabbi. Ku abdi geus dibikeunan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman deui beusi dijadikeun istidrat bae Gusti. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah Gusti jadikeun istidrat. Bere abdi ulah resep kana dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti. Masyaallah Gusti. Kamari mah rada loba ko ayeuna saeutik Gusti. Siapa goreng tungtungna cak Allah teh? Atuh rada resep eta mah. Ulah. Andak lamun urang ngariung aja tadi bere berkat alhamdulillah. Masyaallah nuhun Gusti. Berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi. Boro-boro dibawa ka imah abdi. Sangkila nginum geh garokoh henteu Gusti. Ieu beureunan abdi bener-bener dijaga ku Gusti. 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti. Tolol teh budak. Ngadoana kos kitu pisineun. Tuh, urang mah lamun bab loba berkat alhamdulillah. Ba istidrat ngerasakeun geh dahar, sanggeus dahar. Kemudian nginum, terus orang sare bisa tahajud nanti. Lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres. Udah mah teu pernah kitu, Pak. Alhamdulillah, Bu, penting ada berkat. Subuh ge kaliwat, Bu, mantep jasa tambah berkat. Tolong, seuri deui goblok jasa. Maksudnya aya jelemana kuari ge. Ya Allah, mah jauh ti si eta lah. Kuduna makan merenung. Ketika dek di dahar, urang di dahar Gusti isi-isi dereta lain. Masakanana mah bagus jeungeuna. Bisa moal ya abdi hudang Gusti. Masya Allah. Andai kata iya makanan haju bisa hudang berarti bagus Gusti. Andai kata iya teu bisa. Wallahualam Gusti. Abdi teu nyaho saha nu masakna. Kumaha meulina make duitna kumaha teu apa. Tapi mamalana kan ka abdi. Lamun teh mah iya duitna nu pake meulina teu beres. Masakna teu beres. Atupan dibikin ka abdi. Sarua jeung diracun abdi Gusti. Ya Allah, ya Rabbi. Nu ngomong ka situ eueuh. Eueuh. Acan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge. Encan, nyana mah huaeh wae. Geus beres dahar itu bae kan bungkus deui. Nu eta wae hukum aduh gua. Oh. Bang, nu batur ge ku nyana. Cek tak tak tak. Aya ge eta mah bagian abdi. Lah sia mah kudu. Pohara. Masyaallah, eta mah ngaranna kieu berkat. Walladzina kadzabu arijal manu ngabongkeun khusus zalima kaum mamlasaluruh para kufar eta teh orenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saetik istisad naek ka luhur sapalkah satahap satap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah blek ka handap istidrat teh ditarik saetik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidrat masyaallah urang lamun ngaji al nangaji ngaji bahasa Arab hese. Al istidrad huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfa. Ila asfala wa bil aksi. Maksudna pindah. Istidrad teh saeutik. Satahap. Lamun dina tangga mah sanaon-sanaon tangaranna. Sanaon tah. Urang nendak lamun Sunda mah satetece. Ayo di orang mana? Anak tangga mah itu anak tangga setangga setangga itu mah barang Betawi. Urang di urang lawan. Sana sana. Saundak saundak mah iku mah wong Jawa saundak saundak gitu. Wih, mengkonon sih nama ge. Iya, itu mah bahasa kita apa iku? Oh, el bodoh saranti. Eh itu jauh lah ngomong. Ngisin-ngisin awak bahas ya mah. Eta teh aya anu ti handap ka luhur, aya anu ti luhur ka handap. Isi derajat ngaranna maksudna ditarik saeutik saeutik lalaunan. Aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sakali saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodo supaya ulah betah dina kabodoan rada pinter kabeulah ditu lah mantep ngajina ah unggal poe ah naik naik naik naik naik komo santri mah setik setik setik setik setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu bisa maca ieu bisa maca ieu eta istidrat ditarik setik setik ibadah sarua. Ibadah geserua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik setik setik setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal kalaluar kaluar kaluar ku ari mah geus ditahan teh hayang. Tadi nama setik-setik rada daek ngumpul-ngumpul gen dunia ku ari mah geus diasing-asing genta yang setik-setik kabelah dieuna terus bari anana berusaha ulah resep ulah resep ulah resep saya mah bisa sakaligus mungkin bae 5 10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu kosamna bainahu. Kuari ge saya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah. Daek tak tak tak tak tak jadilah salihin. Istidrat. Naiklah tak tak tak jadilah wali. Masyaallah. Henteu sakaligus salaunan istidrat. Aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai. Kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji, nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya. Geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga. Kiai ngariung, kiai nu mimpin mangga. Kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun. Ku ari mah pangaruhna rada gede, manehanna rada gede rada gede rada gede gede. Alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah ka ambeul ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat-kandidat ku ketua-ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungah nyana dibere duit kos kitu ge teu nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naek ka panggung langsung dulur ndak nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae ye kula ye ye kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an qaqab Al-Qur'an Al-Karim ye nya ulah salah pilihlah tah ye ye Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan. Iyalah golongan karya. Nah, yuk ndak nurut ka sadeui. Urang keur ngabangun. Sana stadrijuhum min hay sulaya lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho. Nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai-kiai si kitu. Kamari mah beu hebat jasa aya kiai. Di situ aya para kiai. Beu kiai eta hebat, kuari mah kiai-kiai si kitu. Beda tuh dua kali kiai-kiai gitu deh kiai-kiai gitu tuh kuda-kuda bagus dua kali kuda-kuda bagus handle tak bagus gitu mah tapi kiai-kiai bagus bahaya ya mah tah sana stadrijuhum min haisulayalam ngageslek kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teanya na teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikemekakeun. Kemudian nu dibangun majelis salim na jeung pondok pasantrenna, eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah. Horenganan sana stadrijuhum keur ditarik setik-setik dibetot. Mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin, ti handap ka luhur jadi wali. Ku ari bati luhur nu tadina kiai, jadi ku ari kiai-kiai. Ngegejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nya suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia gara-gara sia gara-gara sia lain kitu pagawean nyana di istidrat ku Gusti Allah santri baralik blek blek blek blek blek tinggal moh wari mah dua tingkat tilu tingkat majlis talimna loba gede tapi nu ngaji ku hari mah pondok pesantren dua tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalat diatun lamandawiatun watu tanawau samayatu ku hari mah lain deui oh kotak negeri negeri oi ni ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu ku hari eta teh di istihdrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai MUI, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun Kiai-kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kadzabu bi ayatina, jelema-jelema Kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat, aing ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sana sadrijum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik-saeutik min haitsu la yalamunnya nama henteu nyaon dengan cara teu nyaon horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur ku ari geus aya ngagedeple di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teu dikiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian eueuh teu kumaha tuh tapi tetep bae lamun teu dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang ayo santri oh kiai boga pangajian entah mana tuh hayang kiai bae tetep mah dipertahankeun ku aing ayo bae pan aing kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis salim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian emang kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim na geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geus henteu haju marehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan di sidrat kan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksud aku mah abeh merenung nyana oh aing ieu datang ka kiai kuari ge encang encar ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolong-tolong lah kiai tau tidak muka hati nak tidak. Pan ayah anu sadar mak, masya Allah nya padahal mak ilmu patulmuin ayah di aing tafsir ayah di aing. Tapi boro-boro batur aingnya temake. Berarti aing yang merenanan kahijab ku Gusti Allah. Dihijab iku nafsu aing kamari meren aing ka partai. Gusti ampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti. Tama tolong tama ke situ. Sana stadriju. Tidak ikut. Malah kuari mah geus dagang kiai na ge. Boga warung. Tapi tetep bae lamun ditanya, "Mang Haji ka mana?" Goblok Mang Haji. Kiai. Tolol si mutu nyahong meureunna. Marah kene bae marah. Eta sana stadrijum ta. Tegas jasa ieu aya tegas jasa, tegas tegas tegas tegas. Tegas jasa. Sana stadrijum min haitsu la ya'lamu. Masyaallah. Di sidrat ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrina aya 10 aya 20 seungit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haju mun aya riung-riungana tuku batur teh. Nggih, teu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh. Malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek jakerna Allah yeuh tapi seungit lalaunan ngageser nyana jadi muitek muimi oh, sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat buh kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pangajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min hai sulaya lamun emang tenyahuan iya dengan cara tenyahuan nyana dia tenyahuan tinggal introspeksi urang aing si kerita ya kenapa diturunkan ya masya Allah kari disaritik jelematan uku sekarang itu tapi lamun haju inget lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkan deh boga kayakinah. Wah cerita aja alhamdulillah barang asup di partai mah, iya motor-motor bae mah boga motor isi drag. Kamari mah ngan boga motor doang cerita kerja di santri biasa. Kuari mah barang asup ke Golkar mah kok jadi mobil isi drag. Merekan dihandap mobil isi drag. Cih, siapa yang hina? Baca kita ayat. Walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum. Hei, kita mah jangan kapir. Ayo lain kapir lain naon. Ima lain kapir mah, tapi ulama salafus sholih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kapir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tata dina ayat teh jang neangan ridho Allah ku hayang pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tai ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beresnes. Aduh, ayo mah lain istidraj dia, nubelah dia mah raja istidraj. Raja aja setan gak jadi raja, panjana. Kau di istidraj raja. Ah parah. Orang nama digulak gilak seayat bagi ya kari. Masya Allah, orangnya. Masya Allah, masya Allah. Istidraj. Tuh. Islam mulai ayo orang jadi kiai ketika ya dunia suka imah orang. Tah, iya dunia mundui teh amamun makanan teh amat tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti iya teh duit istidraj apa lagi istidraj teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teu apa iya duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti mamarentah mutlak tamah geus tamah ngagejretkeun kadaya ku cilik sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah ulah ieu urang hayu babarengan ka Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah kiuci mah teu nyahoan cenah dalilna leg-leg geus ya dalil leg-leg geus ya dalil leg-leg kena jadi orek koros ya mal beres mantek kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin cerik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula dijualan. Aduh, cekula teh. Maksudna aing dibere henteu ku sia. Ya Allah. Deres mun bagi dua mah kitu tah. Ya henteu kan. Aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel ka kula. Aduh, mawa poe eta kos-kos almanak ku kula ditanya, nyana bebeja teh si Ampel itu apa? Ini gambar kiai. Kiai siapa? Kiai-kiai. Coba lihat. Dia jahil. Ini mah gambar. Hai. Belinya di mana? Saya beli di Ampel. Masya Allah. Beli di Ampel sih. Jauh amat. Atau iya. Ayah. Berapa duit? Sekitar tuh. Belanya sana bagi dua gitu. Di Banten kula ke Banten. Ya gambar kula-kula masih isin. Ulah. Isin bu. Kemudian itu di Bolo Cangkir Ambalaya. Kula isin ya. Aduh bebe jakras di Cirebon meuli gambar kula. Eta kan nu kanyahoan bae. Nu teu nyaho mah mun loba jasa. Meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan. Aing tilok dibere. Tentu aya teh hayangan mun dijualan. Kabeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula. Nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almanak ngan eta almanak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almanak nu aya gambar aingan ulah Jadi cenah kiai, ikan untuk pondok pesantren, teh aing mah teh hayang nyumbang ke pondok pesantren kos itu teh hayang. Cenah tuh mal maju kajen, teu maju ge aya aingan mambung aing mah. Mambung aing mah, mambung aing mah. Mambung. Engkena ku sia beres tanggal ju disoekeun. Ku sia pake bungkus tarasi, beuh budak. Ulah cak pamajikan, ulah cak pamajikan, sedihin meureun pamajikan, cak nu bogohin kakula coba. Emang ngeun nu bogoh atuh loba. Aduh, ini kekasihku cek kana. Tah, embung ngamantak ge. Na beusi mah beusi aya gambar. Andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung sahabae. Kemudian ditempelkeun terido dunia akhirat kula. Terido embung, embung. Gua mah dibere embung teh heran. Ini mah lillahi ta'ala embung lamun kula hayang mah tu kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ieu. Tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunya beres. Tempelkeun dirinya set di handapna aya deui Haji Pendi. Inilah wakil juri beres. Kulama eta masuk dipoto ge keurieu mah hayang keurieu mah. Keurieu mah kuari di bere embung. Kuari di bere embung anu moto loba jasa. Keurieu mah emang hayang keurieu mah. Kuari mah embung. Kuari embung di bere embung taku Allah tadi bere embung. Lamun lain kitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun. Oh iya Habib lain leuleukulan anu leuleuh Habib. Aye aing mah teu kudu dipoto aye aing mah deukeut deuleuy. Ieu aing ye kitu tah. Hat jeung Syekh Aziz dipoto jeung Syekh Fadil dipoto jeung kiai-kiai kajeun teh mah sakadar kenang-kenangan doang. Bahwa ieu jang syahid ka di akhirat mun mun Syekh Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi yeuh, Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi yeuh, kenyana neuleuh. Wah, ini yang pernah dipoto sama saya nih. Nah. Engke ge Haji Pendinya, ini saya juga dipoto. Enggak, itu mah kepoto. Enggak maksud saya katanya. Lain itu mah. Cuman blitnya aja ke situ. Entar sepenyana ge sarua. Tah ieu mah sih aya almanak, aja aya gambar gua embung. Maksudna embung bae dibere embung ulah. Keur ieu penyorang waktu kula ka santri itu aya almanak loba tuh dicegah ulah ujakeun. Ulah. Alhamdulillah. Engke bisi timbul deui. Bab guari loba yeuh, aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nyikahkeun dipoto. Aya kula geus jadi tah, geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doa. Untung katahan ulah. Terido kula embung. Iye dibere embung atuh kumaha tuh. Cenah gimana kalau bagi dua? Tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah. Atuh teu sabere duit albenak sabar duit sih. Aing mah sakali ngadoa bru. Yeuh, almanak mah kudu dijualan angel boga duit teh. Ya. Ani ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah, menta samilia bleng samilia. Beres, nggih, seheotan deui. Aduh, geus embung aing ngadoa duit naonan atuh. Teh hayang, lamun teh mah hayang bisa. Bisa insyaallah, sabira kos kitu atuh. Asal dipenta bae Allah, Allah kan babarengan jeung urang. Urang bahagia nyaho ka Allah, Allah teh Allah jeung khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh Maha Qohar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Soham, Somad, Maha Semaha, Maha Somad, Maha Rahim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang, urang didiukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang, urang bareng jeung Allah gerak urang, nangarkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing, innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ja Allah na anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur ka handap urang. Tinggal ngadoa we, ya Allah, butuh duit samiliar. Mal kebal cak Allah. Cokot tuh di ditu tuh. Mbung kudu nyokot mah kudu dagak bae. Dek sia ditimpah. Aduh, Eta mah gagara duit, duit onam, beg beg beg kumalamun menta mobil aja mobil ragag. Ta urang beg tah sia, menta mobil ku aing dibere modar sia. Eh, geura carita nu bodo mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteuna karasa penteu teh tuh eta pertanyaan ahli maripat. Kyai, urang lamun menta hampura ka Allah, eta dihampura jeung henteuna karasa tah teu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongengna. Kyai, lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa teu karasa. Ya urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah. Set, antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kumaha cara kieu mun hayang ngarasakeun? Tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok. Osok geuna ge hadiah teh langsung. Itu kasurupannya nana. Atuh karasa. Jadi atuh supaya hayang karasa kitu etalah nu hese perjalanan kitu nana. Malah urang isin ka Allah embung ngadoa. Nantek sekali-sekali lamun keur ka Ponto, lamun keur ka Ponto lah menta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai-bagai. Ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir kalau izin teu ya izin teu izin teu ieu teh manfaat apa teu ah sekali-sekali ieu bendek nganasehatan jelema ye Gusti menta bae ya supaya hujan teu eureun rasa keudeung eta doana mah eta teh ya robbing fir warham robbing firli wali wali daya warham maka marobaya di sogira set hujan eureun tuh pas mana ini juri ngomong emang gue baik gitu bisa kuas gitu nuker jadi dongengkan teh ya senawawi di Mekah teh kapan hari teh ya non gara gara panas kiai di Mesir kiai di mana menta hujan udah di ijabah ayah dongengnya senawawi cina nawawi tanara ban al bantani panggil ente berupa kiai nyana kulantaran di desak nita dititah ku raja akhirnya jana nggak doa doa neta rabbi fir war rabbi fir li wali wali daya warham maka marobayani sogirosa hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan senawina kabur senawina kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun-eureun ibaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti wow berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu nawawi deui bae teangan senawawi aya di Sip Amir tepatna kan di Sip Amir di nya Sip Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu karena Sip Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya. Nah, lamun ka belah dieu tah sok ieu karena Sip Ali. Eh, lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngeunan kitu ngaranna Jihad Sud. Tuh set. Lamun kali itu ka kaler ieu karena itu mispalah hiji mispalah dua mispalah kusuh bakhutmah. Lamun ka belah dieu karena tah eta jarwal. Lamun nukar itu sot itu ajiziah. Eta nukuari wan kuari juara rauh jasa eta di mana? Eta mah ditungtung dunia. Jauh kuari mah. Nah, cenawai dipanggil aya keur ngaringkuk bae. Rarasanya aing dipanggil dia. Bener bae. Nawawi, mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui. Ngadoa deui. Rabbi gfir warham wali walidayya warham makama rabbayani sogi rabbi gfir li wali walidayya warham makama asarat cak urang Arab eta keneh doana heuh teu hese naon hubunganna doa eta jeung hujan coba ge hayu di eta mah rabbi gfir jauh jasa nah wali mah kos kitu. Tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun da harita aya anu di bere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid kula cenah hayang ka awe tah baca padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya Ige kan murid tarikoh-tarikoh teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge. Ari sakadar kadeuleuna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru tarikoh mah. Nu tak deuk merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid. Mun cara guru tarikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere, moal aya sadunya nu mere moal aya. Guru tarikoh kitu mun geus yakin kara. Mata kaya anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere ai zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana cang saya kumaha lamun kadeuleukeur teu salat, misalna kadeuleukeur kadeuleu aurat, kadeuleukeur kan macem-macem. Ah, ieu mah lain mursyid, mal beres. Misalna kan guru tarikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema, panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kuduniangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema. Dua jelema penafsiranana beda. Nu ieu mah nu pertama penafsiranana mutiara mutiara asli batu, nu ieu mah mutiara mutiara makrifat beda jalan. Nu ieu mah tu terus bae neangan ka laut ka laut ka teangan mutiara beda jalan. Nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim. Laporan dua nana nu ieu mah mutiara asli, nu ieu mah mawa makrifat kakarak. Padahal guru da eta-eta keneh. Beda keyakinan, beda datang. Tuh, nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia, tafsiran nyana teangan mutiara, mutiara beneran. Nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara mutiara marifat. Jelemana eta-eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal. Mantak di akhirat aya mursyid teu guru mursyid, muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga. Muridna mursyidna nyana-nyana keneh. La ilaha illallah bareng. Tapi nu ieu ka surga, nu ieu ka neraka. Protes nu ka neraka. Masa sih guru kula eta-eta keneh dikira eta-eta keneh tapi kok ieu kula maka neraka kakarek diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku seta iman wa ummi lahum innakaidi mati wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun. Henteu disiksa di dunia dibohong bray ku dunia sebagai sidraj. Oh horengan endek dicilakakeun alas cakusya Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik setik-setik. Eta adalah merupakan ucapan Allah, rencana Allah. Sanas tadrijuhum setik-setik kuaring bakal digesleukeun inna kaidi matin sajajar rencana aing. Panjang upaya aing, kahayang aing deuk di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia. Yahudi nu matak ngalawan ka muslimin mukminin emang ku aing deuk digesleukeun ka neraka di istidraj inna kaidi batin. Nasrani nu matak keukeuh bae ngalawan ka mukminin emang nyana ku aing teh deuk dikanarakakeun inna kaidi matin. Rencana aing kuat nyana deuk dikanarakakeun datang ka perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing deuk dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing deuk dicilakakeun inna kaidi matin di istidrat ku aing malu saku kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah nu bisa ngalawan kunaon en mah sok sieun nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana ketika jadi kiai asa mulia nafsu nyana ketika jadi kiai asa agung nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi raja yeulah hijab cilakanya nak mata hayang diundang ku bupati ku wali kota ku gubernur wah kos kitu mah cilaka kumata lamun urang teh hayang aja diundang oh, masalah aja cara dibere duit bermasalah eta kos kitu mata ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cenah lamun teh dibere duit? Oh, masalah teh dibere duit mah. Aja kumaha tuh lamun dibere analitik? Bermasalah. Ulah, dunia mah dunia hina. Urusan ku urang nu jujur nu adil, tasarufkeun jeung agama. Agama-agama ulah sok dicampur adukeun. Besi di istidrat ku Gusti Allah. Innaka idi mati. Wallahu a'lam.